bagaikan hati tiada saling percaya. Percuma cinta dibina, manalah mungkin kasih janin asmara. Bila kau dustai cinta, cukuplah ku merasa duka selama ini yang hampir saja menghapus rasa percaya diri. Pasti.